segala memang ada di dunia. Bersuaralah kamu pada perkara berguna, itulah sifat orang bijaksana. Iya, anak muda itu tiada mati karena tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu ialah karena tergelincir lidahnya. Berdiam dirilah kamu kepada perkara yang bukan-bukan. Bersuaralah kamu kepada perkara yang memberi kebaikan. Hanya seorang penyanyi biasa.